Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, hamdan kasiran, tayyiban, mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan, abduhu wa rasuluh. Tayyib ikhwan wal akhwat, bapak ibu yang semoga Allah muliakan, kita lanjutkan pembahasan dalam bab fikih ibadah. InsyaAllah kita akan membahas ya kali ini bab tentang salat yang hukumnya fardu kifayah yang kedua ya. Kemarin kita sudah membahas bab tentang salatul id. Sekarang kita bahas salatul janazah. Kita langsung saja di sini buka ya. Salatul janazah, salat jenazah ya. Ini hukumnya tadi fardu kifayah. Baik. Nah, ada beberapa perkara yang wajib, perkara yang harus dilakukan di dalam salat jenazah. Ini furud, fardu-fardu, wajib-wajib. Boleh disebut juga rukun-rukun dalam salatul jenazah. Ini fardu-fardu ya, atau wajib-wajib dalam salat jenazah. Jadi harus dilakukan. Ada berapa? Ada 7. Furudu salatul jenazah sab'ah. Yang itu yang pertama al-qiyam, berdiri. Nah, ini harus berdiri. Kalau yang mampu, kalau tidak mampu ya boleh duduk ya. Tapi kalau yang mampu kemudian dia duduk tidak boleh, tidak sah. Kenapa? Karena dia merupakan sholat wajib, maka harus berdiri ya. Sebagaimana dalam sholat ya, sholat wajib berdiri adalah sebuah rukun ya. Begitupun dalam sholatul janazah. Yang kedua at-takbiratul arba, 4 kali takbir. Ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini ucapan takbirnya ya, ucapannya Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangannya ini nanti hukumnya sunnah, jadi bukan wajib ya. Jadi yang kedua adalah ucapan takbir ya, yang 4 kali. Kemudian Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah, qiraatul Fatihah. Jadi ketika takbir pertama Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin ya, untuk takbir yang pertama. Nah, kemudian yang selanjutnya as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat kepada nabi. Selawat. Allahu akbar setelah Al-Fatihah, kemudian takbir yang kedua Allahu akbar, baca selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini selawat. Ya, ini bagian dari wajib-wajib sholat jenazah. Ini yang kedua ya, dalam takbir yang kedua membaca sholat kepada nabi. Yang ketiga Allahu Akbar. Nah, takbir yang ketiga membaca doa da'wat lil mayit. Ini bisa 1 kali berdoa ya, atau beberapa kali dalam setelah takbir yang ketiga ini. Jadi boleh membaca doa, nanti insya Allah setelah ini saya paparkan atau saya berikan ya beberapa doa-doa untuk sholat, ketika sholat jenazah untuk mayit ya insya Allah. Nah, jadi takbir yang ketiga ini adalah apa, untuk mayit. Nah, takbir yang keempat itu langsung boleh salam. Jadi Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya. Jadi takbir yang keempat langsung salam ya di dalam mazhab. Adapun pendapat lain ya, takbir yang keempat membaca dahulu doa lagi. Jadi doa ini ada di rakaat ketiga di takbir yang ketiga ada di takbir yang keempat ada doa lagi. Tapi pendapat mazhab tidak ada doa lagi, langsung mengucapkan salam. Assalamualaikum, dan salamnya hanya 1 kali ke sebelah kanan, tidak ke sebelah kiri, itu yang sampaikan ya. Nah, adapun pendapat lain mengatakan salamnya seperti salam salat ya. Sebagaimana ada sebuah hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kata seorang sahabat bahwasanya banyak perkara yang dilakukan oleh Nabi tapi dilupakan oleh manusia. Yang salah satunya apa? Salam di sholat jenazah apa sama dengan salam di sholat yang lainnya. Jadi ada yang mengatakan salamnya sama dengan sholat yang lainnya ya, salam sholat jenazah sama dengan salam yang lainnya. Itu 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Tapi kalau dalam mazhab 1 kali ya, hanya sebelah kanan saja. Demikian. Nah, kemudian yang ke-7 adalah at-tertib. Tertib berurutan. Berurutan. Jadi mulai Al-Fatihah, kemudian sholawat, kemudian doa, kemudian apa? Salam. Ini berurutan ya. Nah, ini untuk yang fardu, untuk furud, yang wajib-wajib. Yang sekarang yang sunnahnya, sunnah-sunnah ketika sholat jenazah. Pertama, qiyamul imam, berdirinya imam, imam berdiri ya, imam berdiri, ini imam, ini berdiri, indah di sisi atau di depan ya, sodri rijal, dada laki-laki. Jadi kalau yang mayitnya laki-laki, maka imam berdiri di depan dada apa si mayit. Misalkan ini mayit ya, begitu misalnya. Nah, kemudian misalnya ini kepalanya gitu ya. Ini kepalanya. Nah, ini dadanya. Maka si imam berdiri di sini. Imam berdiri di sini. Ini kiblat, ini menghadap ke kiblat ya. Demikian. Atau boleh sebelah sininya dekat leher ya. Boleh, atau di arah kepalanya ya, dekat leher. Pokoknya di atas ya, agak atas. Nah, adapun perempuan ini wastilul mar'ah, inda wastil mar'ah, di tengahnya. Jadi ini di tengah. Kalau mayitnya perempuan. Jadi kalau ini mayitnya perempuan, misalkan ini tengahnya gitu ya. Nah, maka berdiri di tengah ini ya. Ini kalau imam berdiri di hadapan mayitnya yang perempuan. Demikian ya. Nah, kemudian disunahkan juga addu'a'u al-warid, berdoa al-warid, berdoa di berdoa dengan doa-doa yang dicontohkan. Contohkan Nabi. Ya, nanti insyaallah setelah slide ini kita akan berikannya doa-doanya. Kemudian yang selanjutnya adalah raf'ul yadaini inda takbiratiha. Raf'u al-yadain, mengangkat kedua tangan ya. Mengangkat kedua tangan ketika takbir. Jadi empat kali takbir tadi, angkat tangannya. Allahu Akbar, diangkat tangannya. Allahu Akbar, itu diangkat tangannya adalah hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Demikian. Nah, ini doa-doa yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat jenazah. Ini boleh dibaca di rokaat ketiga saja atau dengan rokaat keempat. Ya, hanya dalam mazhab hanya rokaat ketiga saja. Jadi kalau ingin tiga kali berdoa, enggak tiga-tiganya disebutkan. Mau empat juga bangga. Nah, ketika takbir yang keempat hanya langsung Allahu Akbar, langsung salam. Ya, maka ketika kita sholat di Masjid Nabawi ya, atau di Masjidil Haram, imam ketika takbir keempat langsung salam. Ya, karena di takbir keempat tidak ada doa ya. Ini menurut mazhab. Baik, ya. Kemudian ini doa-doanya. Contohnya, pas begitu takbir keempat, ayat ketiga, Allahu Akbar, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Nah, hu-hunya ini boleh diganti apa, diganti dengan ha. Ini dengan apa? Ha. Di sini ada nih ya, hu dengan apa? Ha. Ini maksudnya ha di sini kalau untuk perempuan ya. Ha ini juga untuk perempuan. Tapi kalau laki-laki, hu ini ya. Jadi hu hi ya, ini untuk laki-laki. Kalau perempuan semuanya ha. Perempuan semuanya apa? Ha. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, begitu. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Kalau perempuan, wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Terus seperti itu. Waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi min al khataya kama naqqaita as-sawb al abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannah wa'idhu min azabil qabr wa'adzabin nar. Ini doa yang pertama ya. Ini artinya apa? Artinya insyaallah nanti kita kirimkan ya, insyaallah. Jadi ini doa yang pertama. Nah, doa yang kedua ini boleh dibaca juga, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau perempuan pakai ha ya. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Begitu ya, ini untuk perempuan. Ya Allah, janganlah kau halangi kami untuk memperoleh pahalanya, dan jangan kau timpakan pahala dari apa salatnya dan lain sebagainya, dan jangan kau timpakan fitnah atau keburukan sepeninggalnya. Ampunilah kami dan juga dia ya yang meninggal tadi ya. Ini kemudian yang ketiga, Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Ini doa yang ketiga. Nah, tiga doa ini dibaca di rakaat yang apa, di takbir yang ketiga ya. Nah, dalam ulama lain mengucapkan apa, mengatakan doa-doa ini yang tadi Allahummaghfir lahu di takbir yang ketiga, doa-doa yang ini di takbir yang keempat itu ada juga seperti itu. Ya, mangga silakan, ini masalahnya wasi ya. Jadi boleh dilakukan di kedua-duanya. Ya wallahu alam. Ya, demikian khofillah Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan yang bisa dibahas. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala ya, salahnya dari saya dan dari setan. Insyaallah mudah-mudahan Allah ampuni ya. Kemudian insyaallah nanti pertemuan selanjutnya akan dibahas bab tentang bagaimana perkara yang harus dilakukan ketika menghadapi mayit atau menghadapi orang yang akan meninggal insyaallah ya. Yuhafillah yang semoga Allah muliakan, itu saja yang bisa disampaikan. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.